terkait dengan masalah sebagian obat yang diletakkan di bawah lidah. Ada sebagian tablet ya, obat diletakkan di bawah apa? Di bawah lidah. Iya, diletakkan di bawah lidah. Dan ini biasanya dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit yang terkait dengan jantung. Iya, obatnya itu ketika ditelan, apa namanya, dia tidak ditelan, cuma diletakkan di bawah lidah saja. Diletakkan di bawah lidah. Ya, begitu diletakkan di bawah lidah, itu langsung memberi pengaruh ke jantung. Langsung memberi pengaruh ke jantung. Dan dia tidak mesti ditelan. Kalau ada dari liurnya misalnya, maka bisa dia keluarkan, bisa dia buang. Iya. Maka apa hukum untuk hal yang seperti ini? Ini ada fatwa dari Majma' Fiqih Islami, ya, perkumpulan fikih internasional yang berkumpul di dalamnya berbagai ulama ahli fikih dari berbagai negeri. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Bim, apa namanya, sejumlah ulama, bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa sepanjang dia tidak menelannya. Syaratnya apa? Sepanjang tidak dia apa? Tidak ditelan. Jadi hanya diletakkan di bawah lidah saja, tidak dia telan. Tapi kalau dia telan, maka ini berubah menjadi apa? Membatalkan puasa. Memang ada fatwa dari Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa membatalkan puasa kalau masuk ke tenggorokan, karena dia masuk ke tenggorokan. Jadi seakan-akan beliau menggambarkan bahwa ini masalah, kalau dia sudah masuk di bawah lidah, itu pasti masuk ke tenggorokan. Karena itu beliau memberi fatwa bahwa itu batal puasa ya. Iya. Jadi pendapat beliau pendapat yang bagus ya, kalau memang itu masuk ke dalam tenggorokan. Iya. Apabila masuk ke dalam tenggorokan. Tetapi dari sisi kenyataan di penggunaan obat tersebut, bahwa siapa yang memasukkan obat ini di bawah lidah ya, hanya diletakkan saja, memberi pengaruh, mengobati kondisi jantungnya, dan dia tidak telan. Ya. Apa yang tersisa di mulutnya dia keluarkan. Dia keluarkan. Maka ini insyaallah taala tidak ada masalah, bukan hal yang membatalkan dari puasa. Baik.